salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa an ummi hani'in lan saking ummi hani. Rupani Fakhita binti Abi Thalib. Fakhita binti Abi Thalib. Putrine Abi Thalib, berarti karo Kanjeng Nabi sepupu nih. Radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten ummi hani. Ataitu nekani sapa ingsun. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Fathi ing dalem dinane penaklukan Mekah. Yaumul Fathi ing dalem dinane penaklukan Mekah. Wa huwa hali utawi Kanjeng Nabi iku ya tasilu atus mandi sinten Kanjeng Nabi. Saat itu Kanjeng Nabi sedang mandi. Wa Fatimatu lan utawi Fatimah putrine iku tasturuhu nutupi sinten Fatimah ing Kanjeng Nabi. Iku tasturuhu nutupi sinten Fatimah ing Kanjeng Nabi bisaubin kelawan pakaian. Fasalam tu mongko uluk salam sapa ingsun. Fasalam tu mongko uluk salam sapa ingsun. Uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Ummi Hani sepupune Kanjeng Nabi, uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Sepupu itu bukan mahram. Ya. Jadi sepupu bukan mahram, kalau keponakan mahram. Kalau sepupu bukan. Sepupu itu anak paman kamu, ya itu sepupu kan, nah, itu bukan mahrum. Nah, ini Ummi Hani sepupu dengan Kanjeng Nabi. Salam kepada Kanjeng Nabi dan di situ ada Fatimah, tidak apa-apa, karena tidak menimbulkan fitnah. Kalau wadzakarat lan nutur sapa Ummi Hani al haditha ing hadis rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qala wa an Asma'a binti Yazid lan saking Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Asma ngendika ngeten marro lewat alaina ingat asih kita sinten annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam finiswatin ing dalem pira-pira wong wadon finiswatin hali tetap ing dalam biro-biro wong wadon. Kita waktu itu ngoten. Dadi finiswatin niki dadi hal saking domirna hale tetap ing dalam biro-biro wadon. Kita saat itu bersama perempuan-perempuan. Fasallama nuli uluk salam sinten Kanjeng Nabi alaina ing atas kita. Kanjeng Nabi mengucapkan salam pada perempuan-perempuan, ndak apa-apa. Nggih, karena aman dari fitnah. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten Tirmidzi haditsun hasanun utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan. Wa hadza utawi iki hadis lafati hadis iku lafzu Abi Dawud iku lafati Abi Dawud. Wa lafzu Tirmidzi utawi lafati Imam Tirmidzi iku ngene anna Rasulullah seduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marro lewat sinten Rasulullah fil masjidi ing dalam masjid. Iku marro lewat sinten Rasulullah fil masjidi ing dalam masjid yauman ing dalam siji dino. Wa usbatun hali udawi golongan 10-40 itu usbah. Wa usbatun hali utawi golongan sekelompok isinya 10-40 minan nisa'i kang saking pira-pira wong wadon iku kuudun pira-pira wong kang lungguh iku kuudun piro-piro wong kang lunggu. Fa'alwa mongko isyarah sinten Kanjeng Nabi. Mulu ingin iki hadise. Biyadihi kelawan astoni Kanjeng Nabi, tangani Kanjeng Nabi fitaslimi kelawan salam. Niku, ini mahalus syahid. Laki-laki salam kepada jamaah perempuan, tidak apa-apa. Babu tahrimi betidaina udawi iki iku bab nerangno harami ngawaline kita al kafiro ing wong kafir bisalami kelawan salam. Haram kita mengucapkan salam kepada orang kafir, mboten asal. Assalamualaikum mboten kenging. Kalau mengucapkan salam ini maknanya kan doa. Semoga keselamatan sejahtera atas kalian. Wong kafir iku mboten selamat. Enggak oleh ndungakno wong kafir nek ndungakno diampuni atau ndungakno ben selamat. Sing oleh iku ndungakno supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Oleh ngoten iku. Kala dadi nek ngawali mboten oleh. Eh ngoten iki. Kala wa kaifiyati raddi lancarane jawabi alaihim ing atase wong kafir. Dadine ana wong kafir salam kepada kita, bagaimana cara kita menjawabnya? Ngoten. Sampeyan dijawab orang kafir misalnya assalamualaikum. Nggih. Piye engko jawab ini? Ngene. Wastihba bisalami lan sunai mengucapkan salam ala ahli majlisin ing atase ahline majlis fihi kang iku ing dalam majlis fihi kang iku ing dalam majlis muslimuna uta biro-biro Islam wa kufarun lan biro-biro kafir ndak apa-apa. Bahkan sunnah mengucapkan salam kepada majelis yang di dalamnya terdapat orang kafir dan muslim. Tidak apa-apa. Dimenangno muslimi. Niki termasuk pengecualian. Pengecualian dari kaidah ketika halal dan haram itu kumpul dimenangkan yang haram. Kaidah yuk, pertama kaidahnya. Jadi, idza jitama al halalu wal haramu ghulibal haram. Ketika halal dan haram kumpul, maka yang dimenangkan adalah haram. Paham ya? Ini. Tapi ini pengecualian. Sing dimenangno halal. Kita mengucapkan salam pada orang kafir, hukumnya haram. Kalau mengucapkan salam pada orang mukmin, boleh, ya kan? Sunnah. Lagi kumpul. Ono wong kafire, ono wong muslimi. Tapi ternyata jariseh tetap dihukumi sunnah. Ini pengecualian. Paham no mboten? Contoh lagi pengecualian. Kita mensolati orang kafir, boleh enggak? Orang mati kafir, tidak boleh. Haram, sama dengan mendoakan. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan. Wala taqum ala qabri. Haram. Kalau sholat kepada orang muslim, hukumnya wajib. Ya toh? Nah, tapi ketika nanti ono wong kafir karo wong mukmin mati lan tidak diketahui endi mukmin endi kafir. Piye saiki? Apa gak usah disolati kabeh wae? Mergane kumpul iki wong kafir karo wong mukmin jawabane tetep disolati. Bahkan wajib disolati. Iki sing dimenangno duduk segi sing haram, tapi segi yang diperbolehkan. Itu wonten banyak pengecualian, banyak pengecualiannya. Ya Allah. Kala fihi muslimuna wa kufarun. Tapi ono wae nggih yang mengatakan bolehlah. Ada yang mengatakan boleh kita mengawali mengucapkan salam. Ono maksud saya ono. Ono yang memperbolehkan tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kita mengawali, yang enggak boleh itu mengawali mengucapkan apa jenenge salam. Kala tapi salami mboten pakai alaikum, assalamu alayka. Karena nek ono kum ini ada unsur penghormatan. Ngoten ya, paham mboten iki? Assalamu alayka, tidak alaikum. Kenapa kok boleh? Lah wong Kanjeng Nabi itu perintah kita untuk menyebarkan salam. Paham nggih? Berarti kalau di perintah menyebarkan salam, ya sebarkan saja pada orang muslim ataupun non muslim. Bahkan ini lebih menyebar kalau tidak dikhususkan kepada muslim. Paham lho itu? Niku alasane niku ngoten niku. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika ngendika apa iku jenenge sinten Rasulullah ngendika ngene la tabda'u aja ngawiti sapa sira kabeh jangan ngawali sapa sira kabeh al-yahuda ing wong Yahudi walan nasoro lan ing wong Nasrani bisalami kelawan salam. Jangan mengawali orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Kalau mereka ucapkan salam padamu baru dijawab, kalau ndak wis ora usah. Engko carane jawab piye? Engko carane jawab ono. Nggih. Kala ada mengatakan la tabda'u niki larangan, maknanya makruh bukan haram. Nggih. Itu menurut sebagian ulama, tapi pendapat itu lemah. Larangan di sini menunjukkan haram, bukan cuma menunjukkan makruh. Faida laqitum mongko ing dalem nalikane ketemu sapa sira kabeh ing Yahud lan Nasoro fitorikin ing dalem dalan, ya Allah niki lan fatruhu mongko ndeseko ngoten kamane ngoten nggih mongko ndeseko sapa sira kabeh ing ahadahum ila adyakihi marang luwih sempit dalan. Ngeten mana nih? Kalau kita ketemu orang Yahudi, Nasrani di tengah jalan dan jalannya itu sempit dan jalannya itu rame, maka Yahudi Nasrani harus minggir. Ngono nih. Sing nang tengah kudu wong Islam. Ngono nih. Sing mobil nang tengah kudu wong Islam asline ngono. Itu nek dalane sempit nek mboten nggih mboten, ngoten lho nggih paham. Nek dalane sempit maka sing minggir adalah Yahudi karo Nasrani. Ngoten niku. Rawahu Muslimun. Wah, wah, wah, wah. Ala iku kok nek gak ketabrak tembok, nek ketabrak tembok ya di pinggir-pinggir no nabrak-nabrak nggih mboten angsal malah. Nggih, padha-padha menungsone. Nggih, cara sampean hak asasi manusia. Walah bineka tunggal ika ya wis ini. Iku nek negarane negara Islam lah kita mbuh negarane Islam apa ora Indonesia iki. Wong asas tunggal Pancasila, Pancasila, lima sila. Satu apa Johan? Lalu turu. Dua apa Mahfud? Hah? Tiga. Sapa iku? Man. Woi, apal kape. S2, 4. Sing genah moco. Gremeng woi. Hah? Woi, 5 wir. Woi, apal kape. Ya gak rugi mburine dikai Pancasila. Nurul Huda Pancasila. Wanat ke Pancasila bareng bi. Ya rapopo Indonesia. Rawahu Muslimun. Kala ngriyataken ing hati sapa muslimun Imam Muslim. Pancasila apal. Rukun Islam ana pira tamrin? Ada 5. 1. Mengucapkan dua kalimat syahadat. 2. Khair. Hah? Mendirikan 3. Kopar. Kopar gak sekolah ya, Bang. Lu bingung lu. apa? Diapakan zakat itu? Mengeluarkan zakat. Empat, sopil. Puasa Ramadan. Lima, mat. Naik haji bagi yang mampu. Oh, rukun Islam ke apa lo baca di Pancasila apa? Wah, sampai gak mikir Pancasila kayak Fatihah misalnya. Kalau nek kula sih mikir nih. Wan sinati Allah andukol. Ketika sedana susah tau siapa lo nih. Mulai zaman waduh wis ra enak zaman biyen. Pirang tahun seneng pondok ora ono. Pancasila satu ora ono nih. Pacara yo ora tahu. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pondok saya yang awal karena kiainya itu juga ikut-ikut dalam apa istilahnya itu perjuangan mengusir Belanda, maka dalam pada saat hari kemerdekaan ya upacara. Tuh. Luar biasa kan, itu padahal kiai yang salah murni itu, tapi nek ono ngoten-ngoten niku ya tetap ikut upacara. Salah murni itu. Oh, beliau ikut pernah di penjara waktu Jepang. Maka beliau benar-benar bisa merasakan bagaimana nikmatnya keluar dari penjajahan. Luar biasa. Maka sangat menghormati. Bahkan 17 Agustus libur diniyah itu. Aneh kan? Pondok diniyah libur kan aneh. Aneh. Pada saat 17 Agustus. Karena beliau ikut berjuang secara fisik. Langsung menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Bahkan jadi komandannya zaman dulu. Maka itulah bedanya. Kiai-kiai sepuh yang ikut berjuang, kiai-kiai sepuh yang bisa merasakan bagaimana sulitnya keluar dari cengkeraman penjajah. Maka mereka sangat benar-benar menghormati yang namanya kemerdekaan Indonesia. Luar biasa itu. Ya, kalau gak tahu mengikuti bagaimana susahnya dijajah, bagaimana susahnya keluar dari penjajahan, mungkin mereka tidak akan begitu menghormati terhadap kemerdekaan Indonesia, terhadap kemajemukan Indonesia. Ngoten niku. Karena gak merasakan sendiri sih kayak ngoten niku. Itulah bedane wong sing ngrasakno karo ora, kan nggih. Makane jare Imam Ghazali, ilmu sing paling top iku ilmu yang merasakan, ngrasakno ngoten. Dudu mek jerine to. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida salama ing dalem nalikane uluk salam. Alaikum ing atase sira kabeh. Sopo ahlul kitab bi ahlul kitab. Fagulu mongko ngucap sapa sira kabeh. Ngucap wa'alaikum. Lan ing ucapan wa'alaikum. Adan nggih. Kala wa'alaikum lan wa'alaikum lan ucapan wa'alaikum. Dadi ni jawabane nek ana wong kafir non muslim mengucapkan salam pada kalian, ngucap assalamualaikum, jawablah wa'alaikum. Ora usah diterusno, ngoten. Nek ngono tok. Muttafaqun alaih. Qala ngoten niku. Dadi boleh ulama niku mengatakan jawabi salamnya ahli kitab boleh, cuma jawabannya jangan alaikumus salam. Tapi napa mekan? Wa'alaikum sesuai dengan hadis. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anna nabiyya satuni nabi sallallahu alaihi wasallam iku marro lewat sinten Kanjeng Nabi ala majlisin ing atase majlis fihi kang iku tetep ing dalam majlis fihi kang iku tetep ing dalam majlis akhlatun utai campuran pira-pira campuran akhlatun utawi pira-pira campuran minal muslimin kang saking piro-piro Islam wal musyrikin lan piro-piro wong musyrik abadatil awthan rubane piro-piro wong kang nyembah piro-piro berhala. Abadatil awsan rubane piro-piro wong kang nyembah piro-piro berhala. Wal Yahud lan wong Yahudi. Fasallama nulis salam alaihim ing atase akhlatun minal muslimin wal musyrikin sinan annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih. Bab istihbab salam utawi iki ku bab nerangno sunnah salam ida qama ing dalam nalikane berdiri sapa wong minal majlisi sangi majlis wa faraka lan misai sapa wong julasa ahu ing pira-pira wong kang barengi lungguh wong julasa ahu ing pira-pira wong kang barengi lungguh wong au jalisahu utawa au jalisahu utawa kala au jalisahu utawa wong kang barengi lungguh wong ngoten nggih dadi sunai salam ketika kita akan meninggalkan majelis. Wah, nek mari ngaji salam saiki kudu andrek. Ya. Ah, ya ngono. Ya Allah, ngamalno hadis nggih. Subhanallah, wis ra tau salam aku iki. Ya, semule saiki dirubah. Engko salam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngdika sinten Abu Hurairah. Qala ngdika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan taha ing dalam nalikan itu meko sopoha dukum salah si jini siro kabeh ilal majlisi marang majlis fal yusallim mongko pecik salam sopoha dukum jika kalian salah satu kalian sampai kepada majlis maka hendaklah kalian mengucapkan salam, ucapkan salam kepada ahli majlis tersebut. Nah, ni faiza aroda mongko ing dalam nalikane ngarepno sapa ahadukum faida arada mongko ing dalam nalikane ngarepno sapa ahadukum gala ayyakuma ing yen to berdiri sapa ahadukum terdiri meninggalkan majelis selesai wis fal yusallim mongko becik uluk salam sapa ahadukum fal yusallim mongko becik uluk salam sapa ahadukum. Mau pergi dari majelis juga salam, datang ke majelis salam. Awali majelis dengan salam, akhiri dengan juga salam. Masya Allah. Kalah, yes, mulai kisah praktek ini. Ya. Yalah, falaisatil ula, mongko orauno opo al ula, opo salam kang pertama, salam saat datang. Falaisat mongko orauno opo al ula, salam yang pertama, salam saat kedatangan iku bi ahakko iku luwe berhak minal akhori minal akhirati tinimbang salam kang terakhir gala minal akhirati tinimbang salam kang terakhir rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan dikosit dan Tirmidzi hadisun hasanun bon. Babul istidzan wa adabihi babul istidzani utawi kiku bab nerangno njaluk izin. Njaluk izin masuk ke rumah orang. Wa adabihi lan piro-piro tata kramane al istidzan, minta izin. Mau masuk ke rumah orang minta izin harus dan etikanya minta izin itu bagaimana? Qala ngendika sinten Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina. La tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh. La tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh buyutan ing pira-pira omah. Hoi robu yutikum kang sakliane biro-biro omah siro kabeh. Hoi robu yutikum kang sakliane biro-biro omah siro kabeh hatta tastanisu singgon jalu idin sopo siro kabeh. Watu salimu lan mengucapkan salam sopo siro kabeh. ala ahliha ing atase penghunine buyut. Ala ahliha ing atase penghunine buyut. Niki jangan masuk rumah sebelum minta izin. Qala wa idza balaha lan ing da wa qala lan ngdika senen Allah taala. Ngdika ngeten wa idza balahul adfalu minkumul huluma fal yasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablihim. Qala wa idza balaha lan ing dalem nalikane tumeka sapa al atfalu biro-biro bocah cilik sapa al atfalu biro-biro bocah cilik mingkum hali saking sira kabeh al huluma ing balek fal yastazinu mongko becik njaluk izin sapa al atfal. Dadi nek wis balek mau masuk rumah minta izin. Enggak boleh seludah-seludur ya kalau masih kecil ya, moro-moro masuk enggak masalah. Watu kamastazana koyo oleh njalu izin. Kamastazana koyo oleh njalu izin sapa alladzina wong akeh. Mingqoblihim kang tetep ing dalam sadurunge al-atfal. Mingqoblihim kang tetep ing dalam sadurunge al-atfal. Pun niki nunjukno kewajiban-kewajiban syariat, hukum-hukum syariat yang lain juga itu berlaku ketika orang sudah dalam kondisi balek. Nek belum balek tidak terkena hukum sama sekali. Qala wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istizanu utawi njalu izin iku salatun tiga kali. Tiga kali njalu izin. Nggih. Okay. Kala fa in adzina mongko lamun ngidini sapa wong adzina napa udzina ngene fa in udzina mongko lamun diidini sapa laka marang sira Allah. Kala fa in udzina mongko lamun diidini sapa laka marang sira ya mlebu nek diizini wa illa lan lamun ora diizini farji mongko pulang sapa sira muttafaqun alaih. Dadi izin ping telu. Assalamualaikum. Gak dijawab, tunggu lagi. Tunggu ojo langsung. Assalamualaikum. Wis kaono mule wis ngono ojo. Tapi agak ada jeda. Assalamualaikum. Meneng sih. Hei, lagi nelpon opo-opo, mau WC, ngedhe makan ya. Assalamualaikum gitu nanti. Jeda lagi. Ping tiga kok enggak ada baru sampean pulang nggih. Salam enggak diizini ya wis muli ya tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok metu metu sih? Tunggu sik. 10 menit enggak metu, berarti enggak oleh masuk langsung. Ya wis ngalih lho ngono carane ya. Tapi sing banter salami ojo liri-liri. Assalamualaikum. Ya ora ketemu. Sing banter nggih. Kalau mereka ini gak kru mungkin wong ini namburi pasan. Kala wa'an sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu kala ngedika sidan sahl kala ngedika sidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngedika ngeten innama ju'ila angin pastini didadekno apa al-istidhanu njalu idin min ajlil wasori karena arai pandangan min ajlil basori krono are pandangan muttafaqun alaih. Maksudnya ngene, minta izin itu tujuannya adalah sampean supaya bisa memandang yang ada di dalam. Selama belum diizini sampean ndak boleh mandang yang di dalam, apalagi kalau pintunya ditutup. Ya. Apalagi terus lampunya ditutup sret katene ojo mbok inceng. Wah. Tujuannya minta izin itu supaya kalian diperbolehkan memandang yang ada di dalam. Kau nuk tuk tuk tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Kau nuk sih tinceng. Duh ngawur wai. Berhak diculok itu. Nggak sih nginceng nih. Berhak diculok. Mbak tenang sal. Nginceng nge, melihat rumah orang yang ditutupnya. Mbak tenang gini. Itu wilayah-wilayah pribadi. privasi seseorang itu sangat penting, kan nggih? Nah, karena itu untuk wilayah-wilayah yang sifatnya sangat privasi itu jangan sampean lihat. Ngoten. Galawa an Rib'i ibn Hirosh lan saking Rib'i ibn Hirosh. Kalang dika sinenep i haddatsana nyeritani ing kita sapa rajulun wong lanang. Mim Bani Amirin kang saking Bani Amir. Istadana kang jalu idin sapa rajul ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi wa huwa halu tawi Kanjeng Nabi iku fi baitin ing dalem omah. Di rumah Kanjeng Nabi. Fagola moko ngucap sapa rajul aaliju ana to masuk sapa ingsun? Bolehkah masuk? Ngaten. Fakola mongkong indiko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi marang pelayani Rasulullah. Nggih, terhadap pelayannya. Uhruj matua sapa sira. Ila hadza marang iki rajul. Fa'alimhu mongkong ajarana sapa sira ing rajul. Fa'alimhu mongkong ajarana sapa sira ing rajul al-istidzana ing jalu izin. Ayo keluar sana. Itu ajari dia bagaimana cara meminta izin salam. Fakul mongko ngucap sapa sira lahu marang rajul. Ngucap ngene, kul ngucap sapa sira. Assalamu alaikum aadkhulu. Ngono. Assalamu alaikum aadkhulu. Ana ta mlebu sapa ingsun? Ngono. Dadi aja langsung bolehkah saya masuk? Ndak. Yang bener itu adalah assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Ngoten. Kalau saya membolehkan, ayo mau masuk, masuk. Langsung masuk mawon. Fasami ahu mongko krungu ing iki dawuh. Sopo ar-rajul wong lanang. Fakola mongko ngucap sopo rajul. Jadi saat ada perbincangan antara Kanjeng Nabi dan pelayannya, dia dengar. Spontan dia mengucapkan, assalamualaikum, adkhulu. Bolehkah saya masuk? Fadina mongko ngizini lahu marang rajul. Sidin an-nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallama. Pada khola mongko melebu sinten Kanjeng sapa jenenge rajul mergane wis mengucapkan assalamualaikum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Qala an Kildah bin al-Hambal saking Kildah bin al-Hambal radhiyallahu anhu qol ataitu nekani sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada khaldu nuli kembali sapa ingsun. Kok kembali masuk sapa ingsun fadakhal tunuli masuk sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi walam usallim lan ora salam sapa ingsun. Saya menemui Kanjeng Nabi, saya masuk ndak ngucapan salam. Faqala moko ngendika sinten annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam irji kembali ya sapa sira. Ayo kembali lagi, keluar lagi. Fakul moko ngucap sapa sira ing ucapan assalamu alaikum aadkhulu. Iku lho carane. Kanjeng Nabi ngajarane ngoten. Keluar dulu nanti ucapkan assalamu alaikum aadkhulu. Ini lebih mengena kalau dia disuruh praktek secara langsung daripada diomongi lho. Nek mlebu iku ucapno salam sadurunge. Kanjeng Nabi enggak mek cuma gitu. Kanjeng Nabi langsung mengatakan, "Jika engkau ingin masuk, maka ucapkan salam." Ndak ngoten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan, "Ayo keluar lagi. Ucapkan assalamualaikum aadkhulu." Dikongkon praktek secara langsung supaya itu lebih menancap di dalam hati sahabat tadi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmizi. Faqala lan ngendika sinten Tirmizi, "Haditsun hasanun udaiki iku haditsun hadits hasanun kang hasan." والله أعلم. يا ربنا ذرفنا بأن نقدر